Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار آمين. Ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji syukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memudahkan kita semuanya untuk kita bisa duduk di majlis ini. Dan ini semuanya bi'aunillah, atas pertolongan Allah, wa bitaufiqillah, atas taufik darinya. Naam. Barakallahu fikum, kita akan baca bersama kitab Tauhid dan syarah dari kitab Tauhid di fadilati Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, naam, fi kitabih al-mulakhas fi syarhi kitab at-tauhid. Nah, sebelum kita melanjutkan matan yang berikutnya, man yaqra, man, siapa yang mau baca? Jadi masih satu, nah, ya, satu ayat, satu dalil dari kitab Tauhid. Nah, jadi sebelum antum membaca, antum sebut muallifnya. Qala al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, Kitab Tauhid wa qaulillahi taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, sampai situ. Manil batal? Fa sayaquluna ana. Yang berani antum bilang ana. Siapa yang mau? Indad? Husain? Al-Kaf? Nah. Ayo. Zahid. Kum. Iqra. Kitab Tauhid wa qaulillahi ta'ala. Nah, San. Satu lagi. Irham. Lampung, ya? Mana, Antum? Dari, anu ya, mana Antum? Hah? Palembang, ya. Irham. Ada, kok. Ya, qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ayo, kitab tauhid. Kemudian dibaca. Qaulillahi taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Belum apa? Satu minggu ini. Satu pekan. Hah? Ya. Pokoknya duduk, silis. Kalau enggak punya kitab, ya. Nah, pinjam temannya, tulis matannya, dihafalkan. Nah, ahlu sunnah, ahlu tauhid. Nah, tidak faham, tidak hafal, ya, dalil. Nah, bagaimana nanti berhadapan dengan ahlul batil? Nah, ini senjata antum, ya. Kalau nggak punya senjata, berhadapan dengan mereka, ya antum terkapar. Ya. Nah, Hanif, siapa? Rofi, kum. Yang keras. Rahimahullahu ta'ala. Wa qawlillahi ta'ala. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Jadi di matannya itu. Nah, maktub. Kitabut tauhid. Wa qawlillahi ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nanti. Berikutnya wa qawlihi wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wastanibut tauhid. Nanti sampai sekian dalil, ya. Kalau sudah banyak nanti ana potong. Ya, dari dalil yang baru saja. Nah. Baik, nakra. Qala al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ولقد بعثنا في كل أمة رسولا, dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul, أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Nah, agar mereka memerintahkan beribadah kepada Allah dan meninggalkan at-tauhid. Ini dalil yang berikutnya. Ya, antum siap-siap untuk pekan depan. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala, ba'athna arsalna wa laqad ba'athna. Ay arsalna, sungguh telah kami utus. Atau bermakna akhrajna, sungguh telah kami keluarkan. Fi kulli ummatin, di setiap ummat. Qala Syekh hafizahullah, kullu ta'ifatin wa qarnin wa jilin minan nas. Di setiap kelompok, setiap golongan, wa qarnin, setiap zaman, wajil, ya, minan nas, dari manusia ini, rasulan, rasulan yaitu seorang rasul. Apa itu rasul? Man uhiya ilaihi bisyara'in wa umira bitablihihi. Yaitu seorang yang diwahyukan kepadanya sebuah syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat itu kepada umat. Ini rasul. Ya, ini Rasul. Nah. U'budullah afraduhu bil'ibadah, agar mereka mengesakan Allah di dalam beribadah, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Wajtanibu tawhud, wajtanibu yaitu utruku wa faraku, agar mereka meninggalkan, ya, menjauhi tawhud. Apa itu tawhud? At-tawhud mushtaqqun minat tuhyan. Ini kata jadian atau kata bentuk dari at-tuhyan, ya, kesewenang-wenangan. Wa huwa mujawazatul haddi. Mujawazatul haddi. Jadi melewati batas, mujawazatul had, melewati batas. Fa kullu ma 'ubida min dunillah, setiap apa yang disembah selain Allah, wa huwa radin bil ibadati, dan dia ridha untuk diibadahi, fa huwa tawhud. Nah, maka dia adalah tawhud. Al makna ijmali lil ayah, makna, nah, secara garis besar dalam ayat ini, annallaha subhanahu yukhbir annahu arsala fi kulli ta'ifatin wa qarnin minan nasi rasulan, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya Allah telah mengutus di setiap kelompok, setiap zaman, setiap umat dari manusia ini seorang rasul. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada manusia bahwasanya Allah telah mengutus setiap umat, fi kulli ta'ifah, fi kulli qarnin wajil, setiap zaman, setiap generasi, nah, rasulan, seorang rasul. Yada'uhum ila ibadatillahi wahdahu. Rasul tersebut, ya, mendakwai mereka agar mereka beribadah kepada Allah saja. Jadi dakwanya para rasul adalah tauhidullah bil ibadah, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ini dakwanya para rasul. Misi besar dakwanya para rasul at-tauhid. Wa tarki ibadati ma siwahu, dan meninggalkan segala bentuk peribadatan ma siwahu, apa-apa selainnya, selain Allah. Falam yazal yursilur rusula ilan nas bidzalik, dan senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus, nah, seorang rasul kepada manusia ini untuk tujuan itu tadi. Tujuan ifradullah bil ibadah wa tarku at-taghut, atau meninggalkan syirik. Mundu hadatha syirku fi bani Adam fi ahdi Nuhin alaihi salam ila an nam an ikhtamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai dengan rasul yang terakhir yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan setiap umat, setiap generasi, setiap zaman, ya, seorang rasul. Nah, rasul itu diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nah, ketika mulai muncul kesyirikan. Ya. Kapan ikhwan mulai awal kali muncul kesyirikan? Nah, disebutkan di sini apa? Fi ahdi Nuh alaihi salam. Di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Antum tahu apa sebabnya muncul kesyirikan di zamannya Nabi Nuh perkara yang sekarang lagi menjadi viral, menjadi hobi, ya, manusia di zaman kita ini. Apa? As-suwar. As-suwar dawadil arwah. Gambar-gambar makhluk bernyawa. Ini sebab terbesar perbuatan yang bisa menjadikan munculnya awal kesyirikan fi ahdi Nuh alaihi salam. Ini. Ya. At-taswir. Masalah gambar. Yang sekarang menjadi ya hal yang wah sudah menjamur, sudah jepret-jepret ya gambar, nah foto, nah ini. Itu sebabnya. Ya, jadi tidak boleh kita anggap remeh ini. Awal kali munculnya kesyirikan di zamannya Nabi Nuh alaihi salam bisa babi hada. Karena sebab ini. Ya. Karena sebab ini. Yang kedua adalah al-ghulu fi salihin. Berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Nah. Ini. Kemudian ma'asyur al-ikhwa wal-akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sehingga tidak boleh ya perkara tauhid ini dianggap remeh. Nah. Sampai-sampai Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah beliau mengatakan wujub ihtimam bil akidah, wajibnya kita itu mementingkan perkara akidah ya. Nah, untuk kita sampaikan kepada umat wajib, bukan sampingan sambilan, wajib ya. Bahkan wajibnya itu melebihi perkara sholat ya, wajib. La ya'ni ihmal bagi syara' fi ibadat, bukan maksudnya itu kemudian dianggap menyepelekan ya syariat seperti ibadah-ibadah. Tidak ya. Jadi wajib untuk mementingkan tauhid. Nah, wah ini penting ini as-suluk, ibadah, ya, muamalah, akhlak, ini penting daripada tauhid. Lah, ya, tidak kemudian menyampingkan itu semua anda. Tauhid, ya, harus diutamakan. Nah, kata Syekh Nasiruddin Al-Albani di dalam kitabnya At-Tauhid Awalan. Tauhid yang pertama. Nah, dari masalah inilah muncul al-firaquddallah, kelompok-kelompok sempalan, kelompok-kelompok sesat yang mereka apa? Menyepelekan tauhid. Nah, yang paling ya meremehkan tauhid. Nah, dari kelompok-kelompok ini adalah al-ikhwanul muslimin. Ya, pemuda digiring untuk mereka ya suka mengkritisi pemerintah. Ya. Ditinggalkan perkara tauhid, perkara akidah. Mereka sudah ya menyepelekan. Nah, majelis-majelis mereka hanya membahas ya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah penguasa. Nah ini. Mereka mengkritisi apa kebijakan apa yang salah pada pemerintah penguasa. Nah, ini yang dibahas oleh mereka. Nah. Para pemuda tidak dididik di atas tauhid, di atas akidah yang benar. Ya. Barakallahu fikum. Oh iya, sebagian mereka bagus ya, secara zahirnya salatnya bagus. Ya. Akhlaknya bagus, tapi enggak paham tauhid. Ya. Enggak paham tauhid. Nah, ini ikhwan. Barakallahu fikum. Kemudian munasabatul yang sebelumnya ya, al-makna ijmalil ayah disebutkan bahwa munculnya kesyirikan ini sejak zamannya Nabi Nuh alaihi salam, dan kesyirikan itu bukan hilang begitu saja. Kesyirikan itu sampai nanti akhir zaman ya, tetap ada. Jadi ada pihak-pihak yang menganggap kesyirikan itu sudah sirna ya, sejak berlalunya zaman Quraisy ya, kufar Quraisy, musyrikin awal. Nah, sekarang enggak ada musyrikin, enggak ada. Nah, kata siapa musyrikin enggak ada? Nah, bahkan sampai nanti ya, yaumul akhir, hari kiamat, kesyirikan itu ada. Munasabatul ayat lil bab, kesusahan ayat dengan bab ya, di dalam bab kitab tauhid, anna da'wata ila tauhid wan nahyi 'ani syirki hiya muhimmatu jami'ir rusul wa atba'ihim. Bahwasanya dakwah kepada tauhid dan meniadakan segala bentuk kesyirikan, maka inilah ya inti tujuan seluruh dakwanya para rasul dan para pengikut mereka. Jadi kalau mau mengikuti dakwanya para rasul adalah ihtimam bidakwati tauhid, memprioritaskan ya, mengedepankan dakwatu tauhid. Nah, ini ciri dakwah mereka. Dan pada merekalah ya dakwah ini mendapatkan kesuksesan. Jadi dai-dai yang menyeru kepada tauhid, mendakwakan akidah salimah sahihah, nah merekalah yang memperoleh keberhasilan dalam dakwahnya. Nah, adapun pihak-pihak yang mendakwakan ya perkara-perkara yang lainnya ya, dan meremehkan tauhid, lihat saja dakwahnya ya. Barakallahu fikum. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan kepada dakwatul tauhid. Adapun dakwah-dakwah yang lainnya, nah, tidak Allah berikan keberkahan itu. Ya. Ini. Karena apa? Allah ridho kepada mereka. Ya. Kepada para duat ila tauhid. Nah, Allah ridho kepada mereka. Dan ini telah dicontohkan oleh para anbiya war rasul wa atba'ihim dan para pengikut mereka sampai akhir zaman. Merekalah yang memegang tampuk dakwah at-tauhid. Panji-panji tauhid mereka kibarkan. Ya. Adapun ya ormas-ormas ya yang muncul sekarang banyak ya di zaman kita ini, mereka meremehkan tauhid. Meremehkan tauhid. Kalau sudah tauhid diremehkan, yang lainnya sudah dianggap remeh. Ya. Nah, kalau sudah tauhid diremehkan, sholat wah sudah lewat. Mana? Ormas terbesar, mana mereka di masjid? Islam yujud. Adapun orang-orang tuanya mana ya para pemudanya. Nah, ya, karena apa? Mereka meremehkan tauhid, maka yang lainnya akan diremehkan. Perkara yang paling penting mereka remehkan, maka yang lainnya akan remeh. Nah, ya, Allah musta'an. Nas'alullah al-thabat ala tauhid. Kemudian, ma yustafad minal ayah. Nah, sebelumnya, Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, fayajib an nahtamma bitauhid, maka wajib untuk kita ya mementingkan, memprioritaskan tauhid. Nah, wallahi, kata beliau, demi Allah, nah, ma da'at hadhihi al-ummah wa salata 'alayha al-a'da' min al-yahud wan-nasara wal-majus wash-shuyu'iyyun wa ghayrihim illa ba'da an da'u at-tauhid atau an-dayya'u at-tauhid. Kata beliau, demi Allah, ya, tidaklah umat ini hancur, ya, tidaklah umat ini mengalami kehancuran. Mundurkan. Tidaklah umat Islam ini mengalami kehancuran. Wasallatu alaihal a'da, dan mereka dikalahkan oleh musuh-musuhnya dari kalangan Yahudi atau Nasoro atau Majus, orang-orang Majusi, atau Syuyu'iyun, orang-orang komunis. Seperti antum lihat di, nah, Turkistan. Di sana etnis Uyghur, Cina. Yang mayoritas muslimin, sekarang hancur. Ya. Oleh musuh-musuh Allah, Syuyu'iyun. Orang-orang komunis Cina. Nah, ya, mereka dibantai, mereka dibunuh, disiksa, dipenjara, ya, mereka buat kamp seperti penjara. Nah, ya, yang sangat luas dimasukkan ke dalam kamp-kamp itu mereka disiksa. Nah, ya, diintimidasi, dicuci otaknya supaya menjadi orang komunis. Nah, ya, masabab ya ikhwan, kata Syekh, sababu diyail ummah, sebab hancurnya umat ketika apa? Nah, ketika mereka meremehkan tauhid. Illa ba'da an daya'u at-tauhid, ketika mereka meremehkan tauhid. Fasallatallahu alaihim hadha ad-dulli wa la yardha bihim wa yardha anhum. Kemudian Allah, ya, menjadikan, ya, musuh-musuhnya dari kalangan Yahud, An-Nasara, Majusi, orang-orang komunis. Nah, merendahkan mereka. Mereka mengalami kerendahan, kehancuran, dan Allah tidak ridho kepada mereka. Karena apa? Sebabnya mereka meremehkan tauhid. Nah, hatta ya'udu ila al-islam alladhi kana alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabahul kiram, sampai mereka kembali kepada Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain, kembali kepada zaman keemasan. Kalau sudah, kalau hanya sekedar muslim situ aja, Allah belum ridho. Hanya sekedar muslim. Sementara mereka la yafham tauhid, enggak faham tauhid, ya. Kuburan banyak diziarahi bukan untuk mengamalkan sunnah, tetapi ya melakukan ritual-ritual bid'ah, ritual-ritual syirkiyah. Baca solawat di sana, baca Al-Quran di sana, perkara-perkara bid'ah. Ya, kenapa enggak baca di masjid? Diperlama baca di masjid Al-Quran 1 jam, 2 jam. Ini yang menyebabkan hancurnya umat ketika masjid ditinggal. Masjid dikosongkan sementara kuburan dimakmurkan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kerendahan kepada umat ini. Kehancuran. Bisabab dia uttauhid. Karena sebab merebekkan tauhid. Antum pernah dengar Andalus, daerah Spanyol, daerah Itali, Amerika Latin sana, Brazil, ya. Itu dulunya Muslim di sana kuat. Tapi lihat sekarang, orang Nasoro, ya. Orang-orang Nasoro di sana. Kemana asarnya? Masjid-masjid sudah enggak ada dulu. Ya, sama seperti di Turkistan ini, ya, di daerah Xinjiang yang sekarang berubah nama, masjid-masjid sudah dibuldoser. Padahal di sana ribuan masjid sekarang sudah berubah nama. Masjidnya masih ada sebagai masjid-masjid yang bagus, ya. Masih ada, cuma berubah fungsi. Jadi mall, jadi museum. Padahal 5 tahun kemarin itu ramai di depan masjid itu. Kaum muslimin sholat id. Sekarang sudah jadi museum. Ya. Masjid yang terbesar di sana. Sekarang difungsikan jadi mall. Undur ya ikhwan. Bukan masalah sepele ini. Bisa babid dia it tauhid. Karena sebab meremehkan tauhid. Ya, enggak ada kepedulian dai-dainya, kiai-kiainya, ustaz-ustaznya kepada perkara tauhid. Ya, dibiarkan anak-anak muda enggak faham tauhid. Dibiarkan umat terjatuh kepada kesyirikan. Dibiarkan. Ya, Allah enggak ridho. Walaupun Allah Ar-Rahim. Walaupun Allah itu maha penyayang, ikhwan. Tetapi itulah sunnatullah. Ketika sudah perkara tauhid ini diremehkan, ya, maka kehancuran umat Islam akan datang. Bukan dari sisi besarnya mayoritasnya, bukan dari sisi apa? Kuantitas. Jumlah bukan terbesar di dunia, bukan terbanyak di dunia, bukan kualitas keimanan, kualitas akidah. Lihat fi adis sahabatul kiram ridwanullah alaihim ajmain, berapa jumlah muslim di waktu itu? Sedikit. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kejayaan, ya, keberhasilan pada mereka. Sepertiga dari dunia ini, ya, dikuasai kaum muslimin. Besar, ikhwan. Nah, bukan wilayah yang kecil. Ya. Para sahabat, nah mereka sampai berdakwah keluar negeri. Bukan ke kampung laut. Keluar negeri. Nah, ya. Kalau ke kampung laut saja kita malas-malesan. Aduh, di sana banyak nyamuk. Aduh, di sana banyak babi. Sudah enggak betah. Gimana kalau kita ya berangkat ke sana? Enggak, wilayah Eropa sana. Enggak ada yang nyangui, enggak ada yang ngasih bekal. Berangkat Ustaz, ini antum. Mana? Siapa yang ngasih sangu? Nah, dulu para sahabat siapa yang ngasih sangu? Nah, berangkat ikhwan. Enggak ada makanan, daun-daunan itu dimakan. Ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Nah. Ya kalau semangat islamisasi kita mengislamkan saudara-saudara kita ya, atau membenahi akidah kita lemah, sudah loyo. Na'udzubillah. Iya dan billah. Nah. Ya. Turkistan itu sudah ganti nama sekarang. Antum lihat di peta, ya. Xinjiang sekarang, bukan Turkistan. Ya. Sudah ganti nama. 6 jutaan penduduknya sudah enggak tahu kemana sekarang. Yang dulunya 85% lebih dikuasai muslimin, ya, etnis Uighur di sana. Sekarang tinggal 20% mungkin. Tapi sudah enggak berani mereka menampakkan keislamannya. Enggak berani mereka perempuan-perempuannya berhijab, apalagi pakai cadar. Ya. Salat enggak boleh. Beberapa tahun yang terakhir enggak boleh puasa Ramadan. Nah, ya. Kita harus takut. Kita harus takut, ya. Jangan kita menganggap kita aman di negeri kita. Antum kan pernah dengar. Sudah ada pihak-pihak musuh-musuh Islam yang sudah mau ya membumi hanguskan syariat. Ya. Apa itu cingkrang? Dilarang cingkrang. Cadar dilarang. Ya. Majelis-majelis taklim sudah mau dipantau. Ya. Wah ini, nah, ya seperti itu, ya, musuh-musuh Islam mau membumi hanguskan syariat Islam, sunnah-sunnah Rasul. Nah, itu bilang lah kalau pemudanya, ya, loyo, pemudanya enggak ada punya ghirah, ya, di atas akidah, di atas sunnah, ya sudah. Kata Syekh Rabi, ketika para pemudanya itu semangat di atas dakwah, maka lihatlah kejayaan umat. Tapi kalau sudah pemudanya loyo, lihatlah kerendahan umat. Nah, ya. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang pertama, ya ikhwan. Dakwatul tauhid, dakwatul salafiyah, ya, dicintai oleh para pemuda. Mayoritas yang berbondong-bondong memasuki dakwah salafiyah, para pemuda. Walaupun yang tua-tua banyak, tapi para pemuda. Maka ketika ini terus ya diberi semangat para pemuda, terus kita semangat mendakwai mereka. Nah, Allah akan penuhi janjinya. Allah akan penuhi janjinya. Tapi kalau sudah ya pemuda ini tidak diperdulikan, dibiarkan pemuda itu cuma lolan apa lantung-lantung di jalan, ya. Nah, orang tua tidak peduli dengan anaknya, kemana anaknya sore ini, ya. Kemana anaknya malam-malam, jam 9 belum pulang, enggak peduli orang tuanya. Ya. Oh, anu, anak antum taklim belum pulang. Masya Allah itu. Oh, tadi naik motor tapi enggak tahu ya. Sama teman-temannya rambutnya gondrong, rambutnya kayak pang. Wah, curigai. Ya. Mau kemana, nak? mau taklim, ini kasih 50 ribu sama Abi, berangkat hati-hati gitu. Abi minta uangnya buat beli bensin, mau kemana? Ke Purwokerto jalan-jalan. Nah, sebentar nak, Abi ada acara ini, makan-makan. Nah, diajak makan aja, daripada apa? Anak antum jalan-jalan, diajak makan-makan ayo. Nah, ke sambal pedas sana. Nah, ya, ngeri. Kalau sampai dibiarkan, tidak dikontrol, anak itu nyari kebebasan sendiri, bertemu dengan komunitas yang cocok. Ya, ternyata cocoknya dengan anak yang nongkrong-nongkrong, ya, motor-motoran, na'udzubillah. Nah, ya. Nah, Abi tidak, ya, berat membelikan motor antum. Tapi asal motor antum nanti kamu pakai untuk daurah, untuk hadir taklim. Nah, mau motor apa? Mau tanya. Oh, itu. Tapi dimotivasi anak itu. Ya. Jangan merengek-merengek, minta motor, di minta motor. Ya, minta motor dikirannya minta motor, minta motor, minta motor. Nah, udah. Buat apa kamu? Ya, masa Bi di rumah terus ini. Jangan dituruti dulu. Tapi antum arahkan. Tak belikan sama Bi. Mau motor apa? Ya. Mau motor yang mahal. Enggak apa-apa. Ya, gitu. Ya. Jadi diarahkan. Bahaya. Sekarang zaman sekarang anak-anak muda sudah mencari kebebasan. Orang tuanya enggak kuasa. Nah. Digertak sama anaknya sudah. Apa sih abinya ini? Sudah abinya mengkeret gini. Ya sudah. Nah, loh. Itu anakmu itu. Nah. Ya. Banyak para orang tua, ya, ketika anaknya sudah, loh, anak kan tahu, wah, adikku tak gini kan aja lah. Nanti kan dikasih uang. Nanti kan, nah, ya, dididik. Nah, barakallahu fikum. Nah, inilah keadaan di setiap zaman yang kita lihat. Beberapa banyak negara-negara yang dulunya mayoritas muslimin. Nah, Xinjiang, Turkistan, ya, itu mayoritas muslimin Uyghur di sana. Al-Imam Tirmidzi muncul dari negeri situ. Al-Imam Ad-Darimi muncul dari situ. Al-Imam Bukhari muncul dari situ. A'immah. Nah, tapi ketika generasi mudanya tidak ada didikan-didikan tauhid, tidak ada didikan-didikan sunnah, tidak diberi semangat untuk ta'lim, tidak diberi semangat untuk talabul ilm, akhirnya hanya sekedar banyak saja. Mayoritas. Tapi kuantitasnya enggak ada. Kuantitasnya enggak ada. Nah, ini mengkhawatirkan. Ya, apa? Kualitasnya enggak ada. Wah, banyak saja. Barakallahu fikum. Nah, jadi butuh kita untuk memiliki semangat. Nah, mendakwakan tauhid kepada umat. Ma yustafadu minal ayat. Apa yang bisa kita ambil faedah dari ayat? Anna tauhid huwa awwal ma amarallahu bihi minal wajibat. Ini, ya. Kata Syekh Rabi, kenapa kita memprioritaskan tauhid, mementingkan tauhid? Anna tauhid. Ya, qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, anna tauhid huwa awwal ma amarallahu bihi minal wajibat. Bahwasanya tauhid adalah perintah pertama yang Allah perintahkan dari kewajiban-kewajiban ini. Ya. Nah, tauhid. Wa huwa awwal al-huquqil wajibah 'alal 'abdi. Yaitu hak-hak yang wajib yang pertama atas hamba. Ayya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'ah. Untuk mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, hak yang pertama yang wajib. Asani yang kedua, Ma fil kalimah, ma fi kalimah la ilaha illallah minan nafi wal isbat. Yaitu kandungan kalimat tauhid la ilaha illallah terdapat an-nafi wal isbat. Penafian dan penetapan. Peniadaan dan penetapan. Nah. La ilaha nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Kalimat tauhid la ilaha itu ya menafikan, meniadakan segala sesembahan selain Allah. Illallah ini isbat. Fafiha dalil ala anna at-tauhid la yaqumu illa 'ala an-nafi wal isbat. Di dalam kalimat tauhid terdapat dalil bahwasanya tauhid tidaklah tegak kecuali dengan penafian dan isbat. Harus dua-duanya. Menafikan segala sembahan selain Allah dan menetapkan Allah satu-satunya yang diibadahi. Nafyul ibadah amma siwa Allah wa isbatiha lillah. Nah, yaitu menafikan segala ibadah selain Allah dan menetapkan ibadah ini hanya untuk Allah. Karena sebab, sebagaimana yang telah lewat. Asalis yang ketiga, azmatu haqqul walidain. Haitsu atfa haqqahuma ala haqqihi. Ini ya Ikhwan. Keliru ya. Iya, kelewat ya. Baik, yang pertama, majstafadu minal ayah, halaman 11, antum tidak ingatkan. Annal hikmata min irsalir rusul, hiya da'watu ila tauhid wa nahyu ani syirki. Bahasanya hikmah diantara diutusnya rasul adalah da'watu tauhid wa nahyu ani syirki. Kemudian yang kedua, anna dinal anbiya wahid. Bahwasanya agama para nabi ini satu. Wa huwa ikhlasul ibadah lillah wa tarku syirki. Yaitu mengikhlaskan ibadah ini hanya untuk Allah dan meninggalkan syirik. Wa in ikhtalafat syara'i'uhum. Walaupun berbeda-beda syariat-syariat mereka. Tapi inti dari agama para nabi adalah satu. Adalah tauhid. Ya. Yang ketiga, anna risalata ammat kullal umam. Bahwasanya risalah itu umum untuk setiap umat. Naam. Wa qamatil hujjah ala kullil ibad. Dan syariat itu risalah ketika diutusnya rasul itu sebagai iqamatil hujjah atas setiap hamba-hamba, setiap manusia. Jadi tidak ada alasan lagi mereka itu mengelak. Ya. Belum sampai al-haq. Belum sampai da'watu tauhid. Nah, maka diutusnya para rasul kepada setiap umat sebagai iqamatil hujjah. Yang keempat, azmu sya'ni tauhid. Agungnya ya, kedudukan tauhid. Wa annahu wajibun ala jami'il umam. Bahasanya tauhid ini perkara yang wajib atas seluruh umat. Atas seluruh umat. Nah. Kalau kita lihat. Daulah Saudi Arabia. Ya, sangat kuat Ikhwan di dalam. Ya, menyebarkan dakwatu tauhid. Dibuat modul mukoror. Antum lihat mukoror Saudi itu. Di situ. Ya, mukoror akidahnya dari kitab tauhid diambil. Nah, bab per bab ya. Diajarkan mulai dari shighar, mulai dari anak-anak. Dari kelas 1 sudah diajarkan tauhid. Ya. Kalau sudah tauhid itu sudah menghujam pada anak-anak yang masih kecil. Nah, maka ketika dewasa dia akan kokoh. Ya, karena pondasinya sudah kuat. Dari kecil dia mengenal tauhid. Nah, kalau dari kecil cuma diajarkan nyanyi-nyanyi saja, ya, bintang kecil, ya, Wa'ami-ami, nah, ya, nggak diajarkan tauhid. Nah, habis itu kelas 1 SD, kelas 2 SD, ya, dilanjutkan nanti nyanyi-nyanyinya. Allah musta'an. Ya. Nas'alullah salamah. Nah. Kemudian yang kelima, fil ayah nah, ma fi la ilaha illallah minan nafi wal itsbat wa dallat ala annahu la yastaqimu tauhid illa bihi majmi'an. Di dalam ayat ini kalimat tauhid la ilaha illallah terdapat penafian dan penetapan isbat. Dan ayat ini menunjukkan tidaklah ya nam tegak tauhid, terwujud tauhid kecuali dengan mewujudkan keduanya. Wa anna nafyal mahdha laisa bitauhid, bahwasanya hanya memurnikan penafian saja maka tidak dianggap mereka bertauhid. Demikian juga ketika penetapan hanya memurnikan penetapan saja Allah, ya, nam satu-satunya yang diibadahi, tidak menafikan segala ma'budat, sesembahan-sembahan selain Allah, laisa bitauhid. Ini bukan tauhid juga. Harus terpenuhi dua-duanya. Nafyun wa itsbat. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Nah, jadi tadi keloncatan faedahnya ya, Wan. Ya. Baik, labas. Untuk besok antum bacanya dua dalil. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qawluhu wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Nah. نكتفي لهنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.